والعاكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان يوم الدين. Tapi kita masih pada kaidah yang kedua dari kaidah-kaidah terkait tentang nama-nama Allah SWT, yaitu kaidah Asma Allah SWT A'lam wa Awsaf. Sebagaimana telah kita lewati tentang makna kaidah ini, demikian pula dalil yang menunjukkan tentang kaidah ini serta faedah dari kita mengenali, mengetahui kaidah ini, yaitu kita dapat mengetahui tentang kebatilan mereka orang-orang Al-Mu'tazilah, yang mana mereka menafikan sifat bagi Allah SWT dengan alasan kalau kita tetapkan sifat bagi Allah SWT maka Allah SWT akan berbilang. Dan demikian pula telah kita lewati bantahan terhadap syubhat mereka ini, baik secara sama dalil dari nas Al-Quran dan demikian pula dalil secara akal. Dan demikian pula telah kita ambil pada faedah yang kedua. Dengan kita mengetahui kaedah ini, kita dapat mengetahui bahasanya Ad-Dahr ini bukan termasuk salah satu nama dari nama-nama Allah SWT. Sebagaimana telah beliau sebutkan alasan mengapa Ad-Dahr bukan termasuk dari nama Allah SWT, dikarenakan Ad-Dahr adalah isim jamid. Kemudian yang kedua, tidak terkandung padanya makna yang bisa disamakan dengan nama-nama Allah SWT yang husna. Kemudian yang ketiga, bahasanya Ad-Dahr adalah merupakan sebutan untuk waktu ataupun masa. Kemudian beliau rahmatullahi alaihi mengatakan, fa'amma qawluhu qala Allah fa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla yu'dini ibnu adam yasubu ad-dahra wa anna ad-dahru biyadil amra uqallibu al-laila wan nahar. Maka adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yu'dini ibnu Adam, anak keturunan Adam yu'dini, menyakitiku. Allah SWT mengatakan anak keturunan Adam ini menyakitiku. Yasubud dahr, Bani Adam mencela masa. Wa anna dahr, sementara aku adalah dahr. Uqallibul laila wan nahar, aku yang mensilih pergantikan siang dan malam. Dalam hadis ini sebagian dari ahlul ilm seperti Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah menyatakan bahasanya dahar termasuk dari nama Allah SWT. Nah, tapi sebagaimana telah kita lewati penjelasan muallif, bahasan dahar bukan termasuk salah satu nama dari nama Allah SWT. Dengan alasan, tiga alasan yang telah kita sebutkan. Adapun beliau Al-Imam Ibnu Hazm rahimahutaala berdalil dengan hadis ini pada ucapan Allah Subhanahu wa taala wa anna dahru, dan aku adalah dahr. Dan di sana disebutkan kaidah al-balagiyah, kaidah dalam ilmu balaghah, isim yang ma'rifah setelah dhamir fasl. Maka isim ma'rifah tersebut adalah dhamir fasl tersebut. Wa anna dahr. Anna disini apa? Dhamir fasl. Setelahnya isim ma'rifah. Maka dahar di sini adalah isim fasl, dhamir fasl tadi, ana. Ini kaidah balaghahnya. Nah, tapi ternyata di dalam memahami nusus tidak cukup dengan bahasa. Nah, tapi harus dipahami sesuai dengan pemahaman mereka para salafus saleh. Sehingga tidak benar apa yang diyakini oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Malik rahimahullah ta'ala di sini tentang hadis ini, hadis qudsi ini, fala yadulu ala anna dahra min asma'illahi ta'ala. Maka hadis ini tidak menunjukkan bahasanya dahar adalah merupakan salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhalika anna alladhina yasubuna dahra innama yuriduna zaman. Yang demikian itu bahasanya mereka-mereka yang mencela masa, yang mencela dahar, hanya saja yang mereka inginkan adalah mencela masa, zaman. Bukan mencela Allah SWT. Alladhi huwa mahallul hawadith. Yang mana masa, waktu tersebut itu adalah mahallul hawadith. Tempat terjadinya kejadian-kejadian. La yuridunallaha ta'ala. Mereka-mereka yang mencela masa tidak menginginkan tatkala mereka mencela masa, yang mereka inginkan bukan Allah SWT. Fayakunu ma'na qawlihi wa anna dahru ma fassarau bi qawlihi biyadil amra uqallibul layla wan nahar. Fayakunu makna, sehingga makna dari ucapan Allah SWT dalam hadis qudsi tadi, wa anna dahr, ini apa yang Allah SWT tafsirkan pada kalimat setelahnya. Yaitu ucapan Allah SWT, biyadil amra uqallibul layla wan nahar. Di tanganku segala urusan, dan aku yang mensilih pergantikan siang dan malam. Fahuwa subhanahu khaliqud dahr wa ma fih. Maka dia Allah SWT yang menciptakan masa dan perkara-perkara yang terdapat dalam masa tersebut, kejadian-kejadian yang ada. Ini Allah SWT yang menciptakannya. Wa qad bayyana annahu yuqallibul laila wan nahar. Dan sungguh Allah SWT telah menjelaskan bahasanya Allah SWT yang mensilih bergantikan siang dan malam. Wahuma dahru. Yang mana siang dan malam itulah masa. Wala wala yumkinu ayakuna al-muqallibu bikasri lam huwal muqallab bifatihah. Dan tidak mungkin al-muqallib yang dikasrohkan lamnya, al-muqallib, isim fa'il, maknanya yang membalikkan, huwal muqallab, dia adalah al-muqallab, difathahkan lamnya, isim maf'ul. Sehingga tidak mungkin Allah SWT yang membolak-balikkan, dia pula yang dibolak-balikkan. Wa bihadza tabayyana ay annahu yamtani'u ayakuna ad-dahru fi hadzal hadis muradan bihi Allahu ta'ala. Maka dengan ini jelas bahasanya tidak mungkin tercegah bahasanya dahar di dalam hadis ini yang dimaukan adalah Allah SWT. Dan terlebih di sana, di dalam Sahih Muslim, ada riwayat yang menyebutkan wa anna dahra, bukan wa anna dahru. Sehingga tatkala riwayat yang menyebutkan wa anna dahr, dahr sebagai dharaf, bukan sebagai apa? Dia bukan sebagai khobar dari ana. Ini terkait tentang masalah ad-dahr, sehingga dahr bukan merupakan salah satu nama dari nama Allah SWT. Khilafan li Ibn Hazm rahimahullah. Ini terkait tentang kaidah yang kedua. Sehingga khulasa dari kaidah yang kedua, bahasanya nama Allah SWT a'lam wa awsaf, a'lam dilihat dari sisi nama-nama Allah SWT seluruhnya menunjukkan kepada zatnya Allah SWT. Dan dikatakan awsaf, bahasanya makna dari nama-nama Allah SWT satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Kemudian yang kedua, tentang kaidah ini, dengan kita mengetahui kaidah ini, kita mengetahui tentang kebatilan orang-orang Mu'tazilah yang mereka menafikan sifat. Yang telah kita sebutkan tadi, syubhat mereka adalah isbatu sifat yastalzim ta'addudul kudama. Menetapkan sifat, melazimkan berbilangnya zatnya Allah SWT. Dan kemudian yang kedua, dapat kita ketahui bahasanya ad-dahar bukan merupakan nama bagi Allah SWT. InsyaAllah dipaham. Baik. Kalau yang belum paham, sabar. Baik, kita lanjutkan kaidah yang berikutnya. Insyaallah sudah cukup lambat kan? Apa masih kecepatan? Qala al-qaidatu tsalitsah. Asmaullah Ta'ala indalat ala wasfin muta'addin. Tadammanat salasatu umur. Kaidah yang ketiga dari kaidah terkait tentang nama-nama Allah SWT. Asma'ullahi ta'ala, nama-nama Allah SWT. Indalat ala wasfin muta'addin. Apabila menunjukkan kepada sifat yang muta'addi. Tadammanat salah satu umur. Maka terkandung padanya tiga perkara. Jadi nama-nama Allah SWT apabila menunjukkan kepada suatu sifat yang mana sifat tersebut adalah sifat yang muta'addi, maka terkandung padanya tiga hal, tiga perkara. Apa tiga perkara tersebut? Ahaduha subutu dzalikal ismi lillahi azza wa jal. Athani subutu sifah allati tadammanaha lillahi azza wa jal. Al-thalith, subutu hukmiha wa muqtadaha. Tiga perkara tersebut, yang pertama adalah subutu dhalikal ismi lillahi azza wa jal. Penetapan nama bagi Allah SWT. Yang kedua, subutu sifah. Penetapan sifat yang terkandung dalam nama tadi bagi Allah SWT. Yang pertama menetapkan nama bagi Allah SWT. Yang kedua menetapkan sifat yang terkandung dalam nama tersebut bagi Allah SWT. Kemudian yang ketiga, subutu hukmiha wa muqtadaha. Tetapnya konsekuensi tuntutan dari nama-nama Allah SWT tadi. Ini tiga perkara yang terkandung apabila nama-nama Allah SWT menunjukkan kepada sifat yang muta'addi. Kemudian beliau rahmat Allah katakan, walihada istadalla ahlul ilmi ala sukutil haddi an kuta'it tariq bittawbah. Walihada, dan dikarenakan ini, dikarenakan kaidah yang ketiga ini, bahasanya nama Allah SWT apabila menunjukkan kepada sifat yang muta'adi, terkandung padanya tiga perkara. Istadala ahlul ilmi ala sukuti haddi an kuta'it tariq bittawbah. Beristidlal ahlul ilm tentang gugurnya hukuman had dari mereka para perampok dengan mereka bertaubat. Sehingga para perampok kalau dia bertobat maka tidak ditegakkan had. Tidak dihukum dengan hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat. Istadalu ala dhalika biqaulihi ta'ala. Mereka para ahlul ilmi berdalil tentang hal ini, tentang gugurnya hukuman had bagi kuta'ut tariq dengan mereka bertaubat, biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah SWT, illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang mereka bertaubat, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum mereka dibawa ke qadhi, sebelum dibawa ke urusannya ke mahkamah. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim, maka ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun manakala sudah di angkat urusannya ke mahkamah, maka harus ditegakkan hukum had. Sisi pendalilannya beliau katakan, li'anna muqtada hadaini al-ismaini ayakun Allah Ta'ala qad ghafara lahum dunubahum. Dikarenakan muqtada, tuntutan, konsekuensi, hukum, tadi kandungan yang ketiga, dikarenakan muqtada hadaini al-ismaini, dua nama ini, yang nama Allah SWT al-Ghafur dan al-Rahim, ayakun Allahu Ta'ala qad ghafara lahum. Allah SWT telah mengampuni mereka, manakala mereka bertaubat dari dosa-dosa mereka. Wa rahimahum bi isqatil haddi anhum. Dan Allah SWT mengasihi, sayangi mereka dengan menggugurkan hukuman had dari mereka. Qala misalu dzalik, contoh dari nama Allah SWT yang menunjukkan kepada sifat yang muta'addi. Contohnya, misalu dhalik as-sami'. Nama Allah SWT as-sami' yang maha mendengar. Yatadammanu isbatu as-sami' isman lillahi ta'ala. Wa isbatu sifatan lah. Wa isbatu hukmi dhalik wa muqtadah wa huwa annahu yasma'u sirra wa najwa. Contoh dari nama Allah SWT yang menunjukkan kepada sifat yang muta'adi adalah nama Allah SWT as-sami'. Sehingga manakala as-sami' ini menunjukkan kepada sifat yang muta'adi, maka harus ditetapkan di sana tiga hal. Oleh itu beliau katakan ya tadammanu isbatu sam'i isman lillahi ta'ala. Terkandung pada nama Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami isbatus sami. Penetapan sami adalah merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua wa isbatu sam' sifatan lah. Menetapkan pendengaran sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, isbatu hukmi dzalik wa muqtadah. Menetapkan hukum dan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Sami wa huwa annahu yasma'u sirra wa najwa. Banyak Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar sesuatu yang sir. Sesuatu yang dirahasiakan. Wa najwa dan sesuatu yang najwa. Pembicaraan antara dua orang. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Mendengarkannya. Ini tiga hal yang terkandung pada nama Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami. Dikarenakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami menunjukkan kepada sifat yang muta'addi. Menetapkan nama, sifat, dan hukum serta konsekuensinya. Kama qala ta'ala wallahu yasma'u tahawurukuma innallaha sami'un basir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan tahawurukuma, perbincangan antara seorang yang mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini apabila nama Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada sifat yang muta'addi. Harus tertetapkan sana apa? Tiga hal. Penetapan nama, sifat, dan hukum ataupun konsekuensinya. Contohnya tadi As-Sami. Demikian pula contoh yang lain tadi yang dibawakan dalam ayat Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Kemudian sambungan dari kaidah di atas tadi, wa indalat ala wasfin ghairu muta'addin tadammanat amrain. Dan apabila nama Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada suatu sifat akan tapi sifatnya tidak muta'addi, maka terkandung padanya dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Subutuhu ahaduhuma subutu dzalikal ismi lillahi azza wajal. Asani subutu sifah allati tadammanaha lillahi azza wajal. Dua perkara yang harus ditetapkan yang terkandung pada nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kepada sifat yang tidak muta'addi. Yang pertama adalah penetapan nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua penetapan sifat yang terkandung pada nama tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal dzalik contohnya. Contoh dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kepada sifat yang tidak muta'addi. Yang berarti harus tertetapkan padanya dua perkara. Nama dan sifat bagi Allah SWT. Al-Hayyu. Contohnya nama Allah SWT Al-Hayyu. Allah SWT yang maha hidup. Yang mana kehidupan Allah SWT hayah kamilah. La tasbik bi Adam wala yulhikuhu zawal. Tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak terkena yang namanya kefanaan. Sehingga manakala kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan yang kamilah melazimkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya adalah sifat-sifat kamilah yang sempurna pula. Yatadammanu isbatul hayyi isman lillahi ta'ala. Wa isbatu al-hayah sifatan lah. Maka pada nama Allah SWT al-hayyu ini terkandung padanya dua perkara. Yang pertama penetapan al-hayyu adalah merupakan nama bagi Allah SWT. Dan demikian pula yang kedua penetapan sifat al-hayah bagi Allah SWT. Ini tentang kaidah yang ketiga. Kita ulangi, nama Allah SWT indalat ala wasin muta'addin tadammanat salah satu umur. Nama-nama Allah SWT apabila menunjukkan kepada sifat yang muta'addi terkandung padanya tiga perkara. Penetapan nama bagi Allah SWT, penetapan sifat yang terkandung dalam nama tersebut, penetapan hukum dan konsekuensi dari nama tadi. Wa in dalat ala wasin ghairu muta'addin tadammanat amrain. Dan nama Allah SWT apabila menunjukkan kepada sifat yang tidak muta'addi, maka terkandung padanya dua perkara. Penetapan nama bagi Allah SWT dan penetapan sifat yang terkandung pada nama tersebut. Ini tentang kaidah yang ketiga. InsyaAllah mudah kan? Baik, adapun kaidah yang keempat, fa insyaallah pada pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam.